sama lagu spesial ibu buat ibu-ibuku tercinta. Tangan dia diangkat semuanya, mengerti. M Studio Nusantara Jaya. Oh, Grazaga. Ibuku sayang, masih terus berjalan walau tanpa kaki, penuh darah, penuh nama. Tepuk tangan yang mana dulu dong, mengantri.